Kau merasa sendiri, jangan pernah kau berkecil hati. Hilangkan semua rasa gelisah, tunjukkan pada dunia kau bisa. Cuma sejenak kau renungkan ini, langkahkan kaki dan mantapkan hati. Yakinlah semua yang baik saja, jadikan hidupmu lebih indah. Just be brave and be sure. Yes, you can. Kaulah bintang hidupmu. Lupakanlah semua yang lalu. Kita sambut yang baru. Janganlah kau ragu untuk maju. Dan biar semua impianmu. Hadapi semua rintangan. Kuatkanlah tekadmu. Dengarlah semua tanggamu. Yakinkanlah dirimu. Kau merasa sendiri, jangan pernah kau berkecil hati. Hilangkan semua rasa gelisah, tunjukkan pada dunia kau bisa. Someday you'll find that you are brighter than the star. Just be strong, just be brave, and be sure that you can. Kaulah bintang hidupmu. Lupakanlah semua. Just be strong, just be brave, and be sure that she can. Kaulah bintang hidupmu.